raden dalem lek like, memandang niki. Tema amangi bahagia. Tentu sekali manusia sewaktu lentulen mengenal diri dan niki mula terlindungi sedesida Allah Ta'ala, ndenja mula terkican kesusahan lengan dunia datang akhirat niki tetap bahagia. Ndek napi bahagia lantaran materi doang. Kebahagiaan yang tiada terputus-putus adalah kebahagiaan yang batin niki sip. Payenir waruh hingga diri bayani retan waruh hingga diri jari say-say sak mula tulen-tulen den tau searan diri ni kijak sangat lalu si telacur hidup jari manusia. Bilang jelu tetap tersabunan, tetap tersampuan, tetap teparpuman awak sakasar niki. Lagu awak salik dalam di tuah baik kuningak. Di tuah baik lalu persik, di tuah baik lalu perhatian. Ya ampun narak tersusun di dalam kalimat. Mbe ya saya, mbe diri, mbe ya dia, mbe ya aku, mbe ya kami niki. Saya, diri, dia, aku, kami. Niki, le dalam penyebut bahasan tiang pelonggom saligumi sasak niki, nek-nek kaji Allah Ta'ala, de kaji icanin, gamak kaji keselamatan. Ya ampun, tatas bahasa le, papu balap tiang pelonggom, le satawaan sida unit niki, le sat lebih berpengaruh, pelenggih, lamun le bahasa Arab jak selaput dantean. Karena kode ante, Nabi ante, Allah Ta'ala ante masih. Semai sekat terima dua cengak kamu ni tuli Allah Ta'ala ni. Obat peninggih dek haji ni tu. Jelap terima dua tu. Saya tini ake wong kesasar. Seyakin akeh wong kesasar. Mula setui jatin manusia keluean dalam keadaan kesasar. Ya ampun sak tangis lalu isi pangeran tiang pelongoh baginda Rasulullah niki. Le antara seribu umat kaku munara kena searak sekik niki. Munara kena le antara sa seribu mumbit tu tejak kolok diri terjari umat niki. Kena arwat le zahir lagu belum tentu kena elek batin. Kena elek batin masih belum tentu terkena le kegaiban niki. Niki lah sakta ngandika sidi-sidi Rasulullah. Utlubal ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tentu wajibah menuntut ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Jangka tertua, jangka tejak tata cara tersalik dalam kubur. Ya, jak tapi itu makin. Ring sake rencanane ring sakeh rencanane itu kelebat lalu isi rencana isi ubah si terkelebat lalu gawi ibadah andin di narak surga andin di narak pahala dan pindik tejak sembah Allah Ta'ala. Nah niki pegawaian belum tentu kena saya bilang waktu niki wah saya buru-buru laku ubah mu berambil tadah niak marak basi pojot ini. Belum tentu kena pegawaian saya bilang jeluh Allah Ta'ala sin sembah isim pekan kesengitan Ka'baitullah handang lagu ini timu lai angan ya salam upak silaku terus niki. Tentu sekali peningkatan-peningkatan di dalam ibadah niki coba sak pihak upak niki ya tepita sak pihak surga pihak bidadari pihak pahala niki ya terboyak niki. Ada satu lentulen wahua ma'akum aina ma'kuntum lembih jak tau kamu ya wah tak kaku firman Allah Ta'ala musa ambih jak teparan makin leragin tiang pelonggom niki sampun weruh yen sire sampun weruh jari sai-sai sawah nenau rahasian Allah Ta'ala searak elek dalam pribadin masing-masing niki. Ia teparan manusia insan kamil mukammal. Ia teparan manusia sawah mukmin niki. Setiap dengan mukmin niki pasti Islam. Setiap dengan Islam belum tentu mukmin. Sehingga searan mukmin niki ikuti sifat-sifat Allah semaksimal mungkin ganjil sifat-sifat desider Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya teparan mukmin. Lamun Islam ya sekedar bersunat dakwah Islam muni teparan arak penanda lik KTP tepepuh ndak. Nah, Islam KTP belum tentu Islam mukmin niki. Ing jatini sarir iki sing sejatine serire iki ade tepi te mula kesejatian asal usul tiang pelonggom sami niki. Sehingga tiang pelonggom niki berasal daripada sirullah nurullah nur cahaya nur Muhammad ampun jari Adam Muhammad marantan tiang pelonggom sami mangkin niki. Ia wasilah wasilah lek papuk balok tiang pelonggom sami sali gumi Lombok. Ndek wasilah datang seh emang terima wasilah. Wasilah sak sejati ada tuwi kanan diri te berasal emang sirullah nurullah nur cahaya nur Muhammad ampun terjadi Adam Muhammad marantan tiang pelonggom mangkin niki. Sasatruhing pangeran ya sak pedas nyata mula entan uwi kanan Allah sak mula bebungkulan Allah sak mula sebenar-benar Allah niki. Lengak lamun secara syariat marak misal Al-Quran sunnah hadis niki. Al-Quran lamun tertulis di dalam kertas niki jadi bakat si jaminan di sini Allah Ta'ala. Al-Quran sak sejati niki sending kanggu sida selama-laman. Lamun sak tertulis elek kertas niki bareng kepada wikanan ngonek-ngonek mulebung tekakan si lengat. Mumbi Al-Quran firman di sini Allah Ta'ala sending kanggu sida-sida sekadi firman niki. Inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Setui jatin aku sak pihak Quran. Setui jatin aku sak turunan Al-Quran. Wajib kepelihara Al-Quran sesenon. Lagu Al-Quran sak embi niki. Ara Al-Quran sak zahir. Ara Al-Quran sak mulai batin niki. Iku jati nepo sejati-jati napi sak tepausan napi sak bareng-bareng tepi rengan ilik pengadik-adik para pengelisir tiang pelonggom sami silik gumi Lombok sak tau telang niki. Sejati namula napi sak bareng-bareng tepi rengan niki. Aja kasedih hiraka aje ka sedih ire ndak tebai hayalan-hayalan Allah Ta'ala sari langit embih jaga tau. Allah Aliyul Azim. Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Ndik napi ketinggian ni ke langit sak kembi jaga. Ketinggian rahasia, keagungan rahasia Allah Ta'ala niki. Ye sak mule pedas elek raga tiang pelonggom sami. Sangat keluwe firman di sida Allah Ta'ala sak nyatean la maujuda illallah ndek narak sak wajibul wujud melainkan wujud Allah Ta'ala semata-mata. Lamun tiang pelonggom niki jak mungkinal wujud tau kanggo arak kanggo ndek tiang pelonggom munur karencana iblis lamun tendik mulai menyerah total dalam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bakat disi rencana iblis. Lamun aku ndek tolong jak ijo nah mata, itu adalah sir khafi. Coba aku ndek bemberas mejan anak bayi, itu adalah sir khafi niki. Dening iblis laknat. Setui jadi saat teparan iblis niki laknatullah, sehingga iblis ni bertentangan seluruh-luruh ganje sifat Allah sak ganje sifat Rasulullah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, sampun nanti yang pelungguh jadi dengan sak benci dendam. Lamun tetap benci dendam niki para rencana iblis bertentangan kaje sifat-sifat Allah sak kaje sifat-sifat Rasulullah niki. Urir wong luhung herki puniki luhung iki mula setui jati ni jari perjalanan ia mula sunnatullah sabaun si ikuti si para aulia niki adalah manusia sak luhung, manusia sak paripurna, manusia sak teparan insan kamil mukammal niki. Saya kini pemakiling hujan ini puma iling ujar angka di dalam pengadik-adik papuk baluk tiang pelonggom sami di gumi lombok ki ngatret dulu dan tengah haji ni ki sakwah liwat ia tepite julu leman mulai dem leman ia khruju mimbainu sulbiat toraib napi sak sugu leman sulbi amak ganja toraib inak ni ia berembi warna sulbi. Sak sugu leman sulpi niki sak kanje leman toraib inak. Ye de pengaji neket ele awak tiang plonggo. Wadi mazimani mak nikem saleman amak nikimbi tau ni ragen tiang plonggo. Marak nike endah saleman inak. Muye berembiruan warna akan je cahaya niki. Ing son niki atuture ingsun iki atuturi mujak kecerita mai dan suruh rapat sebinian bije jari bayi balon rahasia seara elek dalam agama Islam niki. Ia ampun lima rukun Islam. Sak pertama-tama adalah syahadat, kesaksian Allah Ta'ala kanci kesaksian Nabi Muhammad. Lagu makin keluian ke syahadat elek dalam ucapan doan. Ndek tuah saksian Allah Ta'ala, ndek tuah saksian Nabi Muhammad. Angka syahadat adi sak tulen-tulen marantan bahasa papu balut yang pelonggom sami sak teparan azimat kali musade. Azimat kali musade yakni azimat kalimah syahadat niki. Adi sak tahu saksian Allah Ta'ala, adi sak bau si tersaksian Nabi Muhammad. Mu Nabi Muhammad sambil jat tersaksian Nabi Muhammad saligumi Mekah jat wah 1400 tahun lebih meninggal ni berbeda terjak saksian. Tentu sekali Muhammad rahmatalil alamin, Muhammad abal ruh, ia sak tepita, ia saja tersaksian makin aja sirat ya yaihiku entan patah sebini angkan cebije jari si Raden Perwedak Sirne ndak mbae memandang ojok luah tafakkuri min khalqillah wala tafakkuri min ila zatillah. Berpikirlah engkau tentang apa yang dijadikan Allah, janganlah engkau berpikir tentang zat. Lamun teparan Allah Maha Tinggi di langit sambil niki hayalan doang niki. cobaan terhadap kejadian, terhadap pepiang. Angka segala sesuatu searak li alam sa'galuh niki, ya arak li alam sa'kodek niki. Kursi, aras, lauhil mahfuz, kalam, surga, neraka, li tiang pelongoh tak usami. Lamun temiki rojok luah, menghayal tiba-tiba niki. Dire iya aja kumami iya kaya sire yai aja kumami ndak mbae waswi supi sudurin nas ndak mbae arak was-was di dalam atim dengan bangsa jin kanci manusia niki. Mbirun bangsa jin kanci manusia ni sak teparan jin pendengah sandik tuah tau ambil leman sugul khabar demi khabar niki kanci bangsa manusia angka le tiang pelonggom niki tepeta guru isi teguru diri te dendek baik tersadu guru jak jamin tiang pelonggom jak tamak jak surga ndek narak guru tau tamak murid jak surga niki mbimbil tepeta melainkan guru sak paling mursyid adalah diri kita sendiri yakni al jasadu baitar ruh wa ruhu baital ana terlalu berguru isi teguru diri niki dining dorong tumekeka dining dorong tumeke ya manusia sak marak nike entana ndek neman kuasai sepenuhnya selaput titik tata cara agama niki ia ampun narak teparan telu pembagian agama ilmu usul ilmu tasawuf sak kanci ilmu pekih lamun tanta ajah li ilmu pekih lamun tempelek isi dengan balas isi jaguran lagu lamun li ilmu tasawuf tertejuh muat masih niatan ya ujang nah, niki perbedaan antara pekih sak kanci tasawuf berbeda tentu sekali datang leman usuluddin asal usul agama awinani kesak teparan akah pancer agama adalah awaluddin ma'rifatullah di narak teparan awaluddin syariat awaluddin tarekat niki semata-mata awaluddin adalah ma'rifatullah jadi ning pangawuro jadi ni pengauruh ia tulen-tulen sejati teparan dengan sakwah mula nenauk tauk naran tauk nruen sangi pianaran mbi tok balin sangi pianaran mu apa jari pegawian sangi pianaran ia ampuk nempat syarat tebesahabat niki misal makin lek keruak tersopok tepeda manusia aran doa si nenauk muksin aran lagu ndek tetau ruen ndek tetau tau balin ndek tau pegawian tepara terjogang mu sesambatan ampuharan muksin niki lagu ndek tuah tau ruen ndek tuah tau balin ndek tuah tau pegawian jak kanci baluk kerumut masih ndek tini jak bedaik niki marak nike terhadap Allah Subhanahu wa taala rayuk ye tako prayog ye takonane nyandang terlalu ketuan nyandang terlalu guru niki adit satu lentulen jari manusia insan kamil mukammal adit lepas leman jaringan seribu umat Nabi Muhammad mun kena arak sekik ya ampun terpecah jari pitu puluh telu sak teparan umat Islam niki le antara pitu puluh telu niki sak paling kena ahlu sunnah wal jamaah mumbi yang mungkin sak teparan ahlu sunnah wal jamaah secara zahir secara batin secara gaib nyandang terlalu pitu niki hari ning wang tinggal na ingkang kuri kaib oh gama ari senina anak bayi keselapuan coba pedasan run hidup tinggal na ingurip landasan run hidup sak mulai sebenar-benar hidup. Lamun tiang pelonggoh niki nyengken te hidup-hidupan mangkin niki. Ya ampun manusia tiang pelonggoh niki hidup le alam bemadu tu tiang pelonggoh hidup niki. Saya ingat dua-dua si tepakan. Lamun tendek senang susah. Wah temolah, wah terepot. Arak nina, arak mama. Ya ampun teparan le alam bemadu tu te hidup. Saya ingat te masih hidup-hidupan. Dek teman ini hidup satu len marantan deside Allah Ta'ala. Ya satu rasisi para wali Allah. Saya ingat para wali Allah ni kini narak teparan mati ni. Firman Allah des, firman disini Allah Ta'ala saya nyatakan ini. Wa ma khalaqtul iku paguru wa kaka. Ia nyandang tak terlalu pita, ia nyandang terlalu guruan. Ada tendak lebur hancur elek dalam tanah ni gitu ya. Wala tahsabannallazina yuqatilu fisabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim wala yarzaqun. Dendem para mati lebur, mati geru, mati lawas dengan mati le jalan Allah. Dengan anu ia tetap hidup terpelihara isi di sida Allah Ta'ala. Wala yarzaqun mu rezeki ndek terputus-putus. Nikilah tingkatan-tingkatan manusia sak tulen mengenal diri. Ia tadi antisik para pengelisir papuk baluk yang pelonggom sami sak lik gumi Lombok niki. Rabbi nirmangki angling arya Rabini remangkin angeling aris muk sebini ani ke arak malik jang ketuana niki sampun sak terjelasan perkara-perkara sak barang tepi rengam bejulu baru niki muk arak malik jang ketuana ni si sebini nemangkin singgih kenoko sapesir kang hamadang mutunas niki sedalam-dalam isi sebini araden perwedak sirne siapa sire amedang jari saya mula sak memandang saya sak terpandang saya ingat tidak akan bergerak satu bayang-bayang kalau tidak bergerak yang empunya bayang-bayang biye bayang-bayang biye pemilik daripada bayang-bayang marak entah tiang pelonggom dek tejak tahu beraktifat pitas li segala hal sampai ibadah sekalipun dek tejak tahu lamun dek tegeraan siap mula ipian bayangan ya ampun nunas tolong tipak disida Allah Ta'ala adik tetau sembah Allah Ta'ala ndak terbaik para diri tetau nyembah saya ingat waktu seazan terdengah niki hayalah sholah jawaban la haula wala quwata illa billahil aliyil azim bareh aku sembahyang nah niki yentan kesandingan mulai dalam pandang memandang antara bayangan dengan yang punya bayang-bayang niki yen nane kesandingan ni lamun dateng pada rua sabarak tiang pelongom coba menganjang elik julu lemari sak berdui meke saya ni sebenar mumbi asal usul sayaran mbi tok balin berembi carit adik sak berdaik niki jari bukti di pak tiang pelongom sami niki misal teringat ruun bijai jari searak elik luar negeri atau ina amak sak sampun meninggal asal tingat pedas ruun lagu maka ingetan diri di nini ketela di nini pedas ya kembik niki nah niki adalah rahasia yang terbesar niki di nini bau pedas isi tegitak diri temesak aruan tegitak dengan doang niki tuduh marga ayo warga ayu mu berembe caran temangkin ayu ade sak tulen-tulen solah. Solah le dunia, solah le akhirat, solah le zahir, solah le batin teniki datang kegaiban ade sak tulen-tulen jari manusia sak solah contoh marantan peragayan di sini Rasulullah angka Nabi Muhammad carin temak anak niki secara syariat, secara tarekat hakikat datang marifat tentu sekali bertingkat-tingkat makna tiang pelongo di dalam menapikan di dalam menyatakan sai Nabi Muhammad sak sebenar sehingga beliau itu menjadi Rasulullah ya ampun 10 kelainan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanje tiang pelonggom sami niki. Alhamdulillah di dalam pengiringan tiang pelonggom marantan kedua mempelai niki mudah-mudahan berkat tiang pelonggom sak elingan elingan ruun pengadik-adik papu baluk tiang pelonggom sami mudah-mudahan kedua mempelai niki kecican bija jari sak soleh-solehah berguna bagi bangsa negara dan agama berguna bagi sesama manusia mentelah bojo kirana niki inggih pamirsa senamian lek tarap kedua sada bareng-bareng gugah kaji ruen napi sak tadi ani si pare penglingsir tiang napi sak bareng-bareng te pirengali driki merupakan pengkajian ndik pengajian iki niki adalah pengkajian jak tekaji diri sedalam-dalam lek dalam diri niki musai tiang pelonggom sebenarnya. Nah iya ampun pusaka li inak pusaka li amak pusaka li Allah adik sak nyandang wikana ni pandita abu jekirana jari sak tulen-tulen pandita khawas kita buja kirana jak nebojak jak peda ruen keadaan sejati diri sak mulai sebenar saya ingat tiang pelonggong dia tuah belakuk jari mama sak nina marak niken dah umarantan pelonggong sami li derikin dia tuah belakuk lahir lek pijot marak dewe ke masih marak niken dah jadi sai sebenar tiang pelonggong niki lengan nembi mukenyeng kenteng kembi mucak tejo kembi le mak niki datang pekat dunia mangun tapangnya sak teparan pandita boja kirana niki ndek ne pegat-pegat entam bertapa ndek ne pegat-pegat entam berhaluat niki entan sak mula wikanan sedalam-dalam manusia niki mungkinal wujud kanggu arak kanggu ndek sak wajibul wujud adalah Allah Muhammad pardu wujud Adam mungkinal wujud awina niki ya ampuk narak teparan sembahyang sak wajib sembahyang sak pardu kanci sembahyang sak sunat telu tingkatan sembahyang niki mandang sarirane amandang sarirane enggak-enggak si nepedasan mure keadaan diri ini sehingga tiang pelonggoh niki adalah firman Allah tiang pelonggoh niki adalah kerajaannya Allah tiang pelonggoh niki adalah zat sifat asma af'alnya Allah mumbili tejak boyak Allah ta'ala lamun dilek dalam diri itu ya ampun tiang matu bilang tahun niki ribuan bahkan jutaan ndek narak baiwah pedaik kecipin bali lidrika hanya kah nafsu ni pun hanya kah nafsu pun jadi tetap entan sak mula ikuti Ndek nemele jak bertentangan kanci sifat-sifat Allah, kanci sifat-sifat deside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angin deside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak petito ajah tiang pelongoh gawe 5 waktu niki suahan sak petang dah se 3 tahun. Wah sak Isra Mi'raj. Musendik neman Isra Mi'raj terima salat sak 5 waktu ni berembe jarin sembahyang deside Rasulullah. Tentu sekali tebadak dekena wa minal laili pada hajat pina bila talak. Kewajiban deside Rasulullah adalah tahajud. Ndik nepardu li Rasulullah tahajud niki wajib. Nah, tata cara pelaksanaan salat tahajud niki tentu sekali sangat sinterhasian. Ya ampun, para ulama berbeda pendapat berembe cara gawe salat tahajud niki deside Rasulullah. Arak sak kena kadu syariat Ibrahim, arak sak kena kadu syariat Nabi Musa, arak sak kena kadu syariat Nabi Isa, mu berembi jare nyariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa lai. Di sinilah setengah ulama berpendapat, setengah ulama berpendapat. Ndek nuah pol pendapat ulama. Ia bertentangan, bertentangan doang pendapat ulama. Marak misal sak membatalan wudu niki. Lamun Imam Syafi'i sekedar berketuhan kulit batal. Lamun Imam Hambali bersentuhan tubuh yang membatalkan wudu. Mumbi beden antara kulit sakan je tubuh niki. Niki masih di dalam syariat. Nah yang pun wudu syariat terbatalan si entut di kita. Kaje penek. Lagu maka bucak ngentut ndek ente besok. Nah niki. Nikilah wudu syariat niki. Ada pada dubur syariat. Lembe to dubur batin elek belong tiang pelonggong. Dua luang belong niki arak leman tamu makanan kanci arak leman tamu nafas. Jari nafas tiang pelongoh niki. Niki sak perlu tewi kanan niki. Adit sak bau gamak tokole ala pi salat di himda imun. Nur pega amangane sami. Bertapa le dalam berhaluat niki jak mulen dek pegat-pegat dan periksa keadaan diri. Ya ampun teparan haluat haluan urat tepi te mungkin. Saya ingat kembik. Wa nahnu akrabu ili min hablil warid. Rapetan aku nyeri kanci uat belong. Padahal uat belong tiang pelongoh nekiat le belong. Masih rapetan Allah Ta'ala niki. Nah, tentu sekali Allah Ta'ala niki bukan suatu bentuk tetapi ada pada setiap bentuk. Niki adalah zat yang maha mutlak. Sejati ni wasiat sejati sak pula sejati-jati urat elek ragen tiang pelonggoh niki satu petang dah sempat kali urat niki. Urat sakli luah tolang kaje urat sakli dalam tolang. Awina niki sejati dengan Al-Fatihah niki jak satu petang dah sempat huruf niki. Lamun tetau beregeng, lamun tetau tembik ang niki. Awina niki yang pun Al-Fatihah niki tepegejuh. Arak kena makiyah, arak kena madaniyah. Sejati sa Al-Fatihah niki mula rahasia mula. Mbi tahun terima Al-Fatihah sidi-sidi Rasulullah. Ya ampun tersebutan. La yusihas salata illa bil Fatihah. Ndik neman sempurna sembahyang. Lamun dik tahu asal usul petih. Sah sembahyang. Sa tetap bilang jelu. Lagu terima tak belum tentu niki. Kang kadulur dan ane kang kadulur mulen di narak pemandangan sak lain melainkan asik nisi mula asik masuk tipak pandangan tipak deside Allah Ta'ala niki. Nikilah jari buat doa iptitah tiang pelongoh sak bilang jeluh. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ya ampun tak pedasan kalimat Nabi sak sita ucap elek dalam doa tersembahyang niki. Mumbe terjejak tokolan elek seluruh anggota badan ampun telu doa ruku, doa sujud masih telu doang niki. Lagian ayah ampun terjadi keluian. Marak entan ndek nebau isi tak maknai pengandika desider Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Sehingga desider Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lae ndek nuah kurang dengan 70 dan baca istighfar. Mudiang pelonggong cukup isi telu kali 5 rak 15 mumbilahin kekurangan semata-mata istighfar dan telaksana niki jam 14 kali paling kedik pitu anggota salat tiang pelonggong kancil pitu indra zahir tiang pelonggong ia tahun tergolok kalimat istighfar astagfirullahaladzim. Sehingga kalimat istighfar niki ndek tekadu tobat kalimat ta'ajubi ini tepara niki. Lamun searan tobat niki engkah gawe iya aran tobat nek teprijak ucapan lamun tobat engkah gawe engkah ulangi engkah hiur iya aran dengan tobat ndak sak tobat sambel niki wah kepanas bari boyak anu malik sampunan waluya pada sampunan walia padang ada nendak baik ketela selain isi wujud Allah Ta'ala. Allah Ta'ala khabir maha terang, Allah Ta'ala mubin, Allah maha nyata jari ndek narak segala sesuatu jak halangi ruang keterangan Allah Ta'ala. Ndek narak ruas segala sesuatu jak halangi ruang kepedasan di sini Allah Ta'ala. Awinanike Allah itu yang awal, Allah yang akhir, Allah sak zahir, Allah masih sak batin. Mumbi zahir Allah, mbi batin Allah, mbi awal Allah, mumbi akhir Allah. Ya ampun narak lek sifat 20 niki wangestune tanan kaula gusti ai pangastune tanhane kaula gusti lidri kita rahasia kedekatan antara zat sakanci sifat niki. Zat niki adalah Allah, Muhammad niki adalah sifat. Ia ampun teparan Muhammad Habibullah, Muhammad kekasih Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad ia mula tak rahasia Allah Ta'ala niki. Jadi marantani ke firman disida Allah Ta'ala tersampaian melalui malaikat Jibril terima si Nabi Muhammad lagu tiang pelonggo bisa ngucap mumbi tau beda niki. Ni kita jari PR di pati yang belonggong sami niki. Uskara misatullaka wiskarem maring zatullah mukarem li dalam zat sak mulu mutlak zat sak mulu wajib wujud ia lain karam niki. Awinan ini ya ampun narak tersusun puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji qadim bagi qadim. Karam tiba zatullah lamun mencapai tarapan di dalam puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala ya sembah diri kip anta ya Muhammad ana bi rabbi yusallu teduk kamu Muhammad ni aku Allah sak sembahyang. Ia aja dan gurunia ia nyandang mula jak terlalu guru terlalu berguru lek sak mula hidup ndak terbaik berguru lek sak mati niki mumbe kena niki terberguru jak sak mula hidup niki yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadi sopok pengandika le dalam ahli tasawuf niki sangandika le driki akhastum ilmakum mayitan almayiti wa akhazna ilmana min hayyil ladzi la yamut. Kelewean kamu padeno berguru le dengan mati dalam keadaan mati lamun aku jak beguru kelesa hidup seandik tahu mati ye di kebuku sang pandita hie kang mangkana mulutui jatin sang pandita kang mangkana angkat berbicara temangkin adik tiang pelongoh bisa menapikan segala yang maujud adin tampak sak bule wajib wujud dendek arak ang napi searak niki adik terpedai ganja sak mula wajib arak ya ampun tiang pelongoh niki mungkin wujud kanggu arak kanggu ndek ya to aneh saran manusia niki manusia niki sebenarnya diarak lagu marah idap tarak kenyataan jak mulen di narak sama sekali manusia saya ingat napi la maujuda illallah di narak wajibul wujud melainkan wujud Allah Ta'ala semata-mata nikilah si dalam dan terbahas la haula wala quwata illa billah illa alil azim lagu masih doang harap lamun di aku tolong jak gerun no mata pun hasil kapi jari niki kelima perkara mungkin saja terpausan oleh pengadik-adik para pengelinsir tiang pelonggong sami niki arak lima perkara mungkin saja terbicara lima perkara niki ia sak mula tadi anda elek tulis kitab perwedak sirna ruwe sak tahu telang niki pandita sifat ikon semata-mata sak teparan pandita ile bahasa lain lamun le bahasa agama ye teparan wali Allah niki angka ye lain generasi para wali kanca generasi para ulama ulama niki adalah warasatul anbiya ulama generasi penerus daripada nabi al aulia warasatul rasul lamun aulia niki generasi penerus dari para rasul jadi berbeda nabi sak kanca rasul rasul bau jari nabi nabi ndik bau jari rasul nikilah perbedaan antara aulia dengan para ulama niki tanpa lapas lapal kaping kali jari le dalam napas tanapas ampas nupus tiang pelonggoh niki ia tau njak pedas angka napas tiang pelonggoh sak sugul tama niki napi unim puji sembahan mu berembiru napas sak sugul tama mu embe batas napas tiang pelonggoh sak sugul tama niki mu arak teparan napas sak entun taek napas sak mengidari napas sak mula tetep ia ampun teparan napas tanapas ampas nupus arak tersebutan mulai lek kitab darun napis tau narak niki kaping ketiga meraka sanca musa ketelu kali nemangkin entan terbicara elek dalam kegelisahan neraka sanca ndek tejak borong dan segala macam kesusahan kena jak senang elek dunia niki lagu erak kari sekali niki tak apik-apik elek dalam tak menjalani hidup yang sementara niki sehingga hidup yang pelongoh mangkin niki arak semendak jati niki wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur setui jati kehidupan di bawah dunia ni adalah sandiwara adalah tipuan niki ping sekawan iko ko sekawan iku niki saja tepete niki adik tulen-tulen bedait kanca mbe sak mula teparan diri sak mula sebenar-benar adik terbedait mula kanca penduduk sak mula asli searak elek penduduk pendatang ia ampun teko capa lil riki dalam firman Allah Ta'ala innani an Allah setui jatin aku ni Allah ndik kamu Allah Jari aku niki adalah ragen tiang pelonggom sa paling dalam niki ya aku. Lamun sa liwah niki jak kamu dangun ing deparan. Seatas-atas ilmu manusia sopo-sopo tetap bakat si hukum kamu. Penduduk pendatang ini adalah kamu, penduduk seasli itu adalah aku niki. Ya ampun tersebutan khalaqal malaikatu wa nurul insan. Semata-mata seara malaikat ini cahaya manusia. Ya Jibril mingkaili surapil Israel sak 10 elek ragen tiang pelonggom tau niki. Dendek tahayalan malaikat Jibril sak bedoi keletek. Hang kenten nawas punika jari le dalam tata cara penyembahan niki ada sabau dalam khusyuk tawadhu' niki empat perkara jak teliwati ada sak terima lamun sah jak tetap nesah sembahyang ndik narak sembahyang ndik sah kecuali berjumat di jelum minggu jak ding kanggu niki lamun tepat waktu sah sembahyang lagu diterima belum tentu saya ingat empat dasar di mana diterima niki pertama-tama la yusih as-salata illa bil waqti di neman sempurna pegawai lamun di tahu asal usul waktu kembik narak perbeda rekaat zuhur empat maghrib telu subuh dua kadin empat beselapu. Musa kedua kali la yusih as-salata illa bitakbir. Ndik neman sempurna pegawian niki lamun ndik tahu asal-usul takbir. Coba buka Quran niki selapuah. Ndik narak kalimat Allahu Akbar nidrika. Buka Al-Quran sak telung dasi juz 114 surat. Ndik narak kalimat Allahu Akbar. Ndik termasuk dalam Asmaul Husna. Ya si rahasia kalimat Allahu Akbar niki. Sak ketelu kali la yusih as-salata illa bil Fatihah. Marak nika endah lamun tendik manuwi kanan rahasia al-Fatihah niki lamun sa takadu musabakah jak cekat tersebut niki. Lagu rahasia searak ilik dalam ragen tiang pelonggom. Mbi kenyataan al-Fatihah sali ragen tiang pelonggom niki. Sak keempat kali la yusih as-salata illa bil ma'rifatullah. Ndik neman sempurna pegawian bilang jelu lamun di mampedas Allah Taala niki. Ping limane kata wabrane waste niki. Sak kelima kali makin ada sak tulen tulen wikanan mbi perbedaan jasad arwah ruh sak kanci nyawa jari arwah niki berbeda dengan kanci ruh ruh niki berbeda dengan kanci nyawa lagu antara nyawa sak kanci ruh di embau belas nyawa basin tiang pelonggoh papuk balut lain semata-mata sak tepara nyawa niki adalah zat sak mutlak ya ampun kena iko son amyar se ya iku sing hang miarse jari pendengah tiang pelongoh niki tok ne kumpul segala macam rahasia pendengah paling julun datang pendengah paling julun mud telah yang pun tercerita mayit masih dengar suara terumpun dengan sabilin kubur pendengahan masih arak lidrika lamun tetap arak pendengah lidrika ndinjak sida-sida mayit iki ya awinan bangkit daripada rukuk menuju kepada iktidal sami Allah uliman hamidah tentu berbeda penafsiran syariat kanci hakikat di dalam kalimat sami Allah uliman hamidah Gasihke sewiji wiji tegas ike sewiji wiji ade sak papah isi tewi kanan ade pas isi tenenau. Marak misal Al-Fatihah sak tebaca niki sebenarnya janding kanggo tawasal patihele dalam setiap tegawi ibadah niki. Berhentilah engkau sejenak di dalamnya setiap ayat yang kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Adi terberembuk dua sekali. Pedas rum bismillah li awak. Nikilah memasuki pada puji kadim bagi kadim. Hidup memuji kepada firman-Nya sendiri. Hidup itu yang memuji kepada kerajaan-Nya sendiri. Hidup itulah yang memuji kepada zat sifat asma af'al-Nya sendiri. Niki siruan rahasia saran manusia ni. Kang pandite, kang aran sipan. Sembener-bener sak teparan pandite niki adalah kekasih Allah. Ia mula sifat. Sifat niki adalah rupa, sifat niki adalah warna, sifat niki adalah cahaya. Ya ampun tersebut suwahan nurullah tipe nur Muhammad niki. Hadoyam tan histwa watakna dari le dalam sifat cahaya demi cahaya niki mulai tontok oleh bumbunan aras lolor utak tiang pelonggoh awina niki semata-mata penanda waktu saja berangkat tulik karing siwak puluh siwak jeluh tejak berangkat tulik sampun narak penanda lederika lagu luik dengan dik ne menyadari penanda-penanda niki lampun tercerita karing siwak puluh siwak jeluh tejak meninggal gerin selembar daun kayu Sajaratul Muntaha tersangkap si malaikat maut mbih-mbilai tetap ketur si malaikat maut niki suahan liwat dengan niki karing petang dan sempat jenuh suahan niki karing telu jeluh angkat coba lebih perhatian lamun santer lalu si melet makanan isi dengan sak lelah sakit ini perhatian kan telu jeluh no, dah meninggal niki ya batas-batas ruan lek dalam perjalanan sak mula rahasia niki dening pekerti nipokon nikita rahasia wa arsuhu alal ma kerajaanku itu di atas air mbe yetok kerajaan di sida Allah Taala lamun balin jaluik kepada wikan ka Baitullah tentu sekali arak kerajaan arak balin arak tetamanan arak pekantoran masih ampun de abadian iki sambi teparan Baitul Makmur sambian teparan Baitul Muqaddis kanji sambian teparan ka Baitullah niki ya ampun narak masjid kiblat kain Baitul Muqaddis lah kiblat pertama terus terpindah ojok ke Baitullah tentu sekali dalam perjalanan di sini Rasulullah niki ya sak belik lalu rahasia niki sehingga di sini Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa min huwa illa wahyu yuha segala macam perjalanan hidup di sini Rasulullah niki adalah kanci perkataan adalah wahyu semata-mata ndik narak berdasarkan nafsu niki so kecancian wetak niki ya kei sok cangcang otak niki jari le dalam lolor utak tiang pelonggoh ia tau nemula sak teparan roh idapi Ruhul Kudus, Ruh Rabbani, Ruh Allah, ye lingkungan Baitul Makmur litrike. Dan pegat angucap ucap. Ye samule ndek ne putus-putus entan mengucap litrike. Ye ampun detakan jantung, edaran darah, tarikan napas. Kerdipan mata dan pendengaran tiang pelonggoh niki adin selapung beribadah yang pun berbahasa pada pengelisir tiang pelonggoh samilai ndek ne putus-putus sak sembayang niki sing tinggal ikang dadi sembah sing cipta ikang dadi puji bisa muni serio ya wah jari puji sembah bisa sing tengah ya jari puji tentu sekali arak penggidak pendengar zahir batin gaib niki wah kecancang iku kau montan tesimbing ledriki perpecahan, perceraian, perceraian, perpisahan demi perpisahan antara ruh tiang sak pituk niki. Roh tiang pelonggong sak pituk niki jam bergantung di paruh Allah lain bergantung niki. Ampuk narak di para roh jasmani, roh rohani sak kaje roh dapati jak lenyap di paruh Allah niki. Gawini doyan pamita jari le dalam kedoyanan niki mulai di narak lain berbicara le mak waktu sak ulik niki bisa berbeng hidup adin ye bait hidup adin engkah kadu subahandar le mak niki ye tate cara niki ye ampun terbukti elek sopok dengan sak mula berilmu tentu sekali intan tepesila isi motor sak seolah ngadu asik sehingga dengan berilmu lamun dengan sak jahat jenuk buser datang dek nuam beri salam oh tetik tak lawang terboleh belak nah nikilah manusia yang bersifat al-hayanun natik dan mus sang pandita amrih si dari adin sak tembus mulai dalam amri sehingga tiang pelongoh niki adalah khalifatullah fil ardi wakil Allah Ta'ala di atas gumi niki tiang pelongoh dan tercipta sidi-sidi Allah Ta'ala lagu kembik di tuah tahu bisa ngewakil lah niki tetap tidak sebut bilang jelu sekedar aran karena kodik masih ceket nyebut aran niki nah niki antara zat sifat asma sak kanji apal niki ya ada sak nyata elek raga tiang pelongoh niki selapu ang hamarang dasurita ika ya sak mula teparan dasturi ya ahlal wakti niki dastur ada sak mula bedait kanci sak mula ahlul wakti sak andik ni wah lupa elek waktu niki nah niki tingkatan-tingkatan sembahyang sak le dalam zahir batin sak kanci qaib niki ya adit sak bau gamak turut mana-mana sekedik tata cara papuk baluk tiang pelongguh sak laik niki sak tulen-tulen datang leman Allah tanpa hijabmu langsung kembali kepada Allah inilah perjalanannya para waliullah para waliullah iya keku wajil dan guru ni coba iya makin tepita makin ada tendak kadu perajahan SD doang makin liter beragama coba perajahan-perajahan SMP SMA datang perguruan tinggi nikilah telambang jari syariat tarekat hakikat makrifat niki marak mentan pendidikan formal arak sekolah SD SMP SMA datang perguruan tinggi ndek ne mungkin dengan masih sekolah le SD jak tau